من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah para pemirsa Yufit TV, Niaga TV dan Usman TV yang dirahmati oleh Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita akan mempelajari hadis ke-41 insyaallah taala. Hadis ke-41 masih dalam bab sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat. Dari Abu Abdullah, seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala anhu. Qal berkata Khabbab ibn al-Arad syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun biburdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Kata Khabbab ibn al-Arad, suatu saat kami di masa-masa awal-awal keislaman kami mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada beliau tatkala beliau mutawassidun biburdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Tatkala beliau sedang berbaring berbantalkan burdah beliau di naungan Ka'bah. Ini Ka'bah ada bayangannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah bayangan Ka'bah tersebut. Bantalnya burdah. Burdah adalah kain yang sering beliau gunakan, kain bergaris, kemudian dilipat, diletakkan, kemudian menjadi bantal. Berarti alasnya apa? Alasnya pasir. Atau mungkin sisa burdahnya. Kesederhanaan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Khabbab ibn al-Arad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat. Faqulna, maka kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, duhai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mintakan pertolongan kepada untuk kami dan tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ini kondisi kaum muslimin al-awwalin saat itu betul-betul sedang digencet, disiksa. Terutama mereka yang tidak memiliki pelindung, tidak memiliki kedudukan. Seperti Khabbab ibn al-Arad ini. Khabbab ibn al-Arat adalah salah seorang sahabat yang pertama-pertama masuk Islam. Sebutkan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bahkan dia termasuk 6 besar. Masya Allah. Jadi belum ada pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali berapa? 6. Masya Allah. Jadi kondisinya betul-betul apa? Ketika itu berat sekali. Khabbab ibn al-Arat ini ketika di zaman jahiliyah, beliau seorang budak, masih kecil, diperjualbelikan di Mekah. Kemudian dibeli oleh Ummu Anmar al-Khuzai. Jadilah dia maula, ya maula Ummi Anmar al-Khuzaiyah. Makanya Khabbab ibn al-Arat ini yang berasal dari kabilah Tamimi, kabilah Bani Tamim, beliau nisbahnya 2. Ini Khabbab ibn al-Arat at-Tamimi maulahul Khuzai. Sementara maulanya, ya, majikan dia adalah dari suku Khuza'ah. Jadi nisbahnya kepada orang yang membebaskan dia. Ummu Anmar ini kemudian melihat kecerdasan yang ada pada Khabbab ibn al-Arat. Kecil tapi cerdas dan berpikiran dewasa. Maka dia pun memberikan kesempatan kepada Khabbab untuk berlatih keterampilan, dikursuskan. Kursus pandai besi. Yani dia diberi pelatihan membuat pedang. Keahlian Khabbab ibn al-Arat adalah membuat pedang. Dia berlatih sampai kemudian mahir. Setelah tampak kekuatan dia, kesungguhan dia dalam bekerja, maka Ummu Anmar pun menyewakan sebuah lokasi untuk Khabbab ibn al-Arat al-Khuzai al-Tamimi untuk bekerja di situ. Jadi menerima pesanan pedang dari orang-orang Quraisy. Beliau Khabbab ibn al-Arat ini adalah orang yang berpikir dewasa. Sudah mengamati kondisi masyarakat yang tidak karu-karuan. Penyembahan berhala, peperangan yang merajalela, perzinaan, dan yang lain-lain. Segala bentuk kerusakan ada di masyarakat Mekah atau masyarakat Arab saat itu. Nah, ketika mendengar datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera Khabbab ibn al-Arat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan dakwah beliau dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan beliau masuk Islam ini tidak menyembunyikan keislamannya. Padahal zaman itu zaman minoritas. Mendengar keislaman Khabbab ibn al-Arat, maka Ummu Anmar yang membeli dia dulu mendatangi saudaranya yang bernama Siba' ibn Abdul Uzza. Siba' namanya Siba'. Siba' itu kalau diterjemahkan ya hewan buas. Ya. Jadi orang tapi namanya apa? Siba'. Jangan dipakai buat nama anak kita ya. Siba' artinya hewan buas. Atau sabu'u berarti jamak dari Siba'. Nah, dilaporkan kepada Siba', maka Siba' pun mengumpulkan saudara-saudaranya. Didatangilah si sahabat kita Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang mengerjakan pekerjaan dia. Kemudian ditanya, hal soba'ta? Kamu murtad ya dari agama nenek moyang kita. Kata Khabbab, tidak, saya tidak murtad. Saya hanya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta beriman kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. dan saya tinggalkan berhala. Begitu mendengar perkataan seperti itu, maka tidak selang lama yang terjadi adalah masing-masing orang yang datang itu memukul, menendang, menginjak-injak, melemparkan kepadanya segala sesuatu yang bisa dilemparkan. Potongan-potongan besi dan yang lain-lain. Bayangkan rumahnya pandai besi. Ini ada martil, ada apa lagi? Besi, lempengan, ya, besi masih apa? Bonggol begini, belum ditempa. Semuanya dilemparkan kepada Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya beliau pun pingsan dan keadaan berlumuran darah. Dan tidak ada yang menolong. Karena beliau termasuk awal-awal yang masuk ke dalam Islam. Kondisi kaum muslimin betul-betul masih apa? Masih lemah sekali. Tapi kesabaran Khabbab luar biasa. Kesabaran Khabbab luar biasa. Beliau sampai mengatakan, dan derita yang menimpa dia itu luar biasa. Beliau sampai mengatakan dalam riwayat yang sahihah, "Lau manaha nallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la da'una bil maut." Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami, niscaya kami sudah berdoa minta mati. Pas ini dengan hadis yang kemarin-kemarin. Dikalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami, niscaya kami sudah doa minta mati. Saking dahsyatnya ujian yang ditimpa oleh al-awwalun, kaum muslimin al-awwalun. Ya. Jadi mereka terkadang menyalakan api, kemudian dengan apa namanya, dengan potongan-potongan besi, khobab, pandai besi. Jadi nyiksanya dengan alat seadanya yang di sekitar situ. Potongan-potongan besi, akhirnya kemudian khobab ditelentangkan di situ dan diinjak dadanya. Dan tidak ada batas antara bara api dengan tubuhnya kecuali kulit dia. Jadi kainnya sudah dilepas kemudian diinjak. Ini rasanya kayak di setrika. Ya, kayaknya besi membara panas, makanya punggungnya Khabbab ibn al-Arad itu sudah tidak utuh lagi. Boleh dikatakan semacam disetrika dengan besi panas. Sampai sekitar 7 kali beliau mengalami siksaan seperti itu. Ini Khabbab ibn al-Arad. Maka tidak heran ketika beliau kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta pertolongan kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad kana man qablakum, dulu orang-orang sebelum kalian, yukhadur rajulu, ada seseorang ditangkap, fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian dibuatkan lubang di dalam tanah, fayuj'alu fiha, kemudian dimasukkan dan ditanam." Saya terbayang ya, tanahnya digali, orangnya ditangkap, orang-orang yang sudah masuk Islam di zaman dahulu, kemudian di zaman para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditangkap, masukkan ke dalam tanah, kemudian ditanam. Kalau sudah ditanam, maka tidak akan bisa bergerak, karena ditanam. Thumma yu'ta bil minshar, kemudian diambillah gergaji. Fayudha'u ala ra'sih, kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian orang itu mulai digergaji sampai terbelah menjadi dua. Ya, ini setiap digergaji ditawari, mau enggak kembali kepada agama nenek moyangmu? Ketika dia mengatakan tidak, gergajinya terus. Dan gergaji di masa lalu kalau saya bayangkan itu bukan kayak gergaji mesin dengan merek tertentu yang sering disebut sehingga terkenal gitu. itu kan merek ya, saya nggak akan sebut nama itu, gergaji mesin, pohon itu tumbang dalam berapa hitungan detik mungkin ya, pohon besar ini enggak, belum ada gergaji mesin. Jadi bayangan saya itu kayak gerajen yang di toko-toko kayu desa, gerajinya besar, oh ya, bisa satu orang, bisa dua orang, seret, yo, gimana kamu masih tetap ngeyel, seret, jadi masuknya satu inci, itu rasanya tentunya sakit sekali. Kira-kira lebih sakit mana? Disetrika dengan besi panas kayak Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, ataukah digergaji? Kelihatannya digergaji lebih sakit. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh dengan sesuatu yang lebih apa? Lebih berat. Oh, umat sebelum kamu itu lebih dahsyat. Ada yang digergaji. Kalau besi panas, yes, kemudian tingkat ketika besi daging sudah meleleh, mungkin tingkat panasnya sudah hilang. Tinggal rasa sakitnya setelah apa? Setelah diselamat tadi. Tapi kalau gergaji, itu sakitnya terus. Wallahu ta'ala alam. Sampai mati. Sampai terbelah menjadi dua. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, وَيُمْشَتُ بِالْأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ. Kemudian disisir biamsyatil hadid, dengan sisir dari besi. Bayangan saya itu kayak garuk tapi runcing dan tajam. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh, cerk, kemudian ditarik, seret. Dikuliti. Dikuliti tapi hidup, hidup-hidup. Ya. Wong keiris tangane nganggo lating birasane apa? Perih banget. Apalagi hidup-hidup seperti ini. Cerp. Sreh. Gimana? Masih lanjut? Cep. Sreh. Dikuliti terus. Sampai seperti itu. Ya. Makanya dikatakan di sini, وَيُمْشَتُ بِأَمْشَتِ الْحَدِيدِ مَدُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. Sehingga memisahkan antara daging dan tulangnya. Betul-betul dikuliti. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Yani segala perkara yang bisa menghalangi dia untuk memeluk agamanya, agama Islam. Karena seluruh anbiya, seluruh nabi, seluruh rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mengajarkan ajaran Islam. Yaitu bagaimana seorang berserah diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, al-istislamu lillah bitauhidihi, berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan diri, dengan mentauhidkannya. Ini seluruh ajaran Rasul. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk taat kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ini ajaran Islam seluruhnya. Sejak zamannya Nabi Adam bahkan. Kemudian sejak zamannya Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan tauhid. Tauhid hanya Allah. Allah itu satu. Tidak berputra dan tidak diputrakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah ajaran seluruh anbiya. Nah, ya. Ini mereka dihalangi untuk memeluk agama mereka. Seperti pernah kita dengar juga kisah dari tentang ashabu al-Ukhdud yang kisahnya kita lewati. Hadis nomor berapa? 30. Insyaallah nanti kita akan balik ke hadis ke-30 suatu saat karena panjang hadisnya. Kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang akhirnya dibunuh oleh seorang raja yang zalim saat itu. Taib. Wallahi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra. Demi Allah, sungguh benar-benar. Ada tiga penguat perkataan beliau. Wallahi, demi Allah, sumpah. La, lam taukid. Belakangnya ada nun taukid. Sungguh benar-benar pasti Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Ini Allah akan memenangkan agama ini. Khabab, gak usah sedih. Allah pasti memenangkan agama ini. Insyaallah. Nabi nembe disetrika. Sing melukur pinten? 6-8. Khabab. Rasa sedih. Enggak usah takut, wahai khabab. Enggak usah sedih. Allah pasti akan memenangkan kita. Ini metode pendidikan iman. Jadi kalau orang itu lagi ditimpa musibah, kita jangan ikut apa? Loyo. Muridnya teka, Ustaz. Hutang saya banyak sekali, Ustaz. Antum jawab, iya ya sama ya. Lah. Jangan gitu. Ya. Kita semangati motivasi. Ya, semangat. Yang minta kepada Allah pasti dikabulkan. Antum sudah minta belum? Sudah, Ustaz. Minta terus. Gitu. Anak lagi ngapal Quran, abi sulit, bismillah, ya Allah, bisa insya Allah, kamu akan jadi ahlul jannah, kamu surganya akan tinggi dengan hafalan kamu, kamu akan memberikan mahkota pada orang tuamu kelak di akhirat. Jangan, iya dulu abi juga sulit ya nak, makanya sekarang gak hafal Quran, jangankan hafal nak, moco birai tayeng nak. Jangan gitu. Penguatan keimanan ini penting sekali. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kok loyo kemudian malah mengatakan, "Iya, ya gimana lagi? Wis pokoknya luwung mati." Enggak. Beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amr. Allah pasti akan membuat agama ini menang." Masyaallah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramauta la yakhafu illa Allah." Sampai nanti datang satu masa, orang yang berjalan dari Sana'a, Sana'a di sini adalah satu tempat di Damaskus, bukan yang di Yaman, ya. Ada dua Sana'a, berarti satu di Yaman, satunya di Damaskus. Suriah. Akan datang satu masa nanti orang yang berjalan dari Suriah menuju ke Yaman berjalan dengan tenang, tidak takut kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhi'ba 'ala ghanamihi, dan hanya takut ancaman serigala atas kambingnya. Sementara dirinya berjalan tenang. Subhanallah, itu sudah kita rasakan di Jaziratul Arab. Ya, kita berjalan dengan tenang. Bahkan ketenangan itu merata dengan meratanya Islam. Sampai di Indonesia, alhamdulillah. Daerah yang di situ menyebar ajaran Islam dengan benar, aman. Insyaallah aman. Orang berjalan dengan tenang, insyaallah. Karena semua orang takut pada Allah. Mau berbuat macam-macam takut pada Allah. Ini kalau orang itu betul-betul berpegang pada ajaran Islam. Ini kita rasakan di beberapa daerah kita, alhamdulillah. Kita enggak usah bicara di Arab Saudi. Kita jalan malam hari enggak terasa takut. Ya. Walaupun di beberapa daerah ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Angger melaku bengi ora wani. Kenapa? Dibegal. Ya, kita pernah dengar cerita langsung. Bukan orang sepeda motor dibegal. Mobil dipepet. Makanya mereka kalau di daerah tersebut Saya enggak sebut daerah lah, sing pengalaman ngerti mbok. Ya. Kalau di daerah tersebut enggak berani melanjutkan perjalanan malam hari, mending apa? Nginep. Ya. Sampai ada kalau orang pura-pura apa? Tampak orang kena kecelakaan pinggir jalan, mending ditinggal lunga. Kalau tampak orang, saya pernah ngisi satu daerah. Saya katakan kita sebagai seorang muslim harus apa? Ringan tangan, melihat kesusahan orang kita turun. Ya misal di tengah jalan kita lihat orang kesakitan, butuh dibonceng, kita berhenti, kita bonceng. Udah selesai gitu kan? Dibonceng sama ustaz. Ustaz, kalau di sini tuh enggak berlaku apa yang antum katakan tadi. Loh, kenapa katanya? Antum bisa dirampok, ustaz katanya. Oh iya toh. Oh, salah berarti saya. Contohnya itu kurang pas. Jadi kalau di sana itu, kalau lihat orang kesakitan di pinggir jalan, mending ditinggal pergi saja katanya. Karena kalau begitu kita berhenti, dia akan keluarkan senjata, nodong kita, ima dibunuh langsung saat itu, motornya dibawa pergi, dan atau mungkin tidak diapa-apakan barang yang dibawa pergi. Ini di beberapa daerah. Ya, di beberapa daerah. Tapi secara umum, daerah yang Islam di situ merata, maka aman insyaallah ta'ala. Arab Saudi demikian juga. Tengah malam saya enggak kenal mereka, mereka enggak kenal saya jalan sendirian. Dan teman-teman yang tinggal di sana itu merasakan. Ibaratnya ngantongi emas pirang kilo, ora bakal khawatir. Tapi kan hal itu sulit terjadi ya. Karena pirang kilone itu loh. Pirang kilone emas itu masalah. Baik. Jadi demikian, ya, aman berasa. Lusat kan ada kasus, itu kasuistis. Karena kurangnya iman seseorang, turunnya keimanan seseorang, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Biasalah media membesar-besarkan sesuatu yang terjadinya sangat jarang untuk menjelek-jelekan negara yang notabene penduduknya adalah kaum muslimin. Biasa seperti itu. Baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan memenangkan perkara ini. Allah akan memenangkan agama ini sampai orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut berjalan dengan tenang. Ya. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu terlalu tergesa-gesa. Lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian terlalu tergesa. Janji Allah pasti Allah akan memenangkan agama ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kulli. Allah akan menangkan agama Islam itu atas semua agama yang lain. Bil huda wa dinil haq. Dengan ilmu dan amal soleh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan huda. Huda itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan amal soleh. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan Islam ini atas agama yang lain. Jadi senjata kita dua, al huda wa dinul haq, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Lakinnakum tasta'jilun. Tapi kita kadang tergesa-gesa. Durung belajar ilmu nafi', wis pingin menang. Belum belajar al-huda wa dinul haq. Belum belajar ilmu yang benar dengan benar. Belum belajar amal yang benar dengan benar. Sudah pingin menang. Sudah pingin kita menjadi jaya. Kejayaan adalah tatkala kita kembali kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum tasta'jilun. Ini nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab. Sabar, sabar. Kita pasti akan menang. Kejadian yang serupa yang seperti ini bahwasanya apa namanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabatnya di tengah-tengah kondisi yang sangat genting. Ini kan kondisinya Khabbab dan teman-teman saat itu dan para sahabat yang lemah-lemah saat itu sangat genting antara hidup dan mati. Sangat genting. Malah dimotivasi, katanya kalian akan menang insyaallah. Asalkan sabar. Persis dengan kejadian ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hampir menghadapi perang Ahzab. Perang Ahzab, perang Khandaq. Perang Khandaq, 10.000 pasukan musuh akan datang mengepung kota Madinah. Yang isinya sekitar 3.000 orang. Itu plek, blek. Itu sudah secara jumlah saja sudah apa? Kalah persenjataan, kabilah-kabilah yang kuat mereka ikut mengepung. Akhirnya diputuskan oleh Rasulullah SAW atas siapa? Ide dari sahabat siapa? Salman Al-Farisi untuk membuat apa? Khandaq. Kondisi genting. Makanan mepet. Sehingga para sahabat mengganjal perutnya. Karena lapar. Rasulullah SAW juga mengganjal perutnya. Diwaduli. Jadi para sahabat itu wadul. Wadul itu apa? Mengadu. Dikatakan di sini dari sahabat bin Barak, dari sahabat Al-Barak bin Azib, qal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah perang Khandaq. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafril Khandaq, untuk menggali Khandaq, yakni parit. Ya. Wa aradat lana sakhratun fi makanin min al-khandaq la ta'khudhu fiha al-ma'awil. Sampai akhirnya di satu bagian penggalian parit itu ada batu yang besar sekali menghalangi kelancaran kami dalam menggali parit. Batunya besar dan tidak bisa dipecahkan dengan berbagai macam beliung, kampak dan yang lainnya. Jadi kampak-kampaknya para sahabat itu mentang, mental. Beliungnya apa? Mental. Tidak ada sahabat yang bisa. Padahal ini kalau tidak digali, berarti penggalian ada terhambat. Ya, musuh bisa lewat situ. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat. Qal fasyakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mengadukan hal itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdatanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lepas kain atasnya, ya. Kan beliau pakai sarung dan pakai apa? Ridak. Ridak itu semacam selendang. Letakkan selendangnya. Fa habata ila sakhrah. Kemudian turun ke ke arah batu besar tadi. Fa akhadhal mi'wal. Beliau pun mengambil salah satu beliung, kampak. Beliung apa-apa ya? Sungguh ngantemi apa? Watu, ya. Begitu. Jadi ini bukan masalah beliungnya ternyata. Tapi sing nyekel sapa? Ya pada cah cilik nyekel pedang yang sing disabet ya paling pol wit gedang. Terus seneng bangga. Tapi begitu ketemu wit sengon ya mental. Ya. Tapi kalau orang besar ya paling enggak bisa gitu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengangkat beliungnya. Bismillah. Fa daraba darbatan. Maka beliau pun pukul dengan keras sekali. Fa kusira thulutsul hajar. Maka pecahlah sepertiga batu. Jadi cuwil sepertelu. Krak. Satu pukulan. Masyaallah. Berarti kuat banget nggih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. U'titu mafatihash Syam. Allahu akbar. Aku akan diberi kunci-kunci kota Syam. Masyaallah. Kondisinya apa? Musuh baru akan menyerbu ke kota Madinah, lenggawe parit belum selesai, perut sedang apa? Kelaparan. Tar, kita akan menang. Kita akan dapat kota Syam. Kita akan taklukan kota Syam. Masya Allah. Bukan kok, aduh, ngerhondak. Ini batunya gede kayak gini, wis lah. wis lah anu ndodok bae karo panah lah. Ndak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan, "Oh, kita akan menguasai kota Syam." Padahal dalam kondisi apa? Kondisi saat itu betul-betul mereka itu terkepung, hampir terkepung, masuk musuh belum datang, ya. Wa inni la ubsiru kusurahal humra. Betul-betul aku melihat dari tempatku ini istana-istana Syam yang berwarna merah. Jadi ini motivasi keimanan semacam ini. Kalau ada apa namanya di antara kita yang namanya musibah kan macam-macam. Beliau para sahabat diuji dalam Islam itu dengan musibah yang sangat kuat. Mungkin kita sekarang ini musibah yang mereka rasakan tidak kita rasakan. Mungkin lebih rendah dari itu. Di antara kita ada yang kena musibah masalah kehidupan hartanya, ekonominya. Ya. Atau mungkin di antara kita diuji dengan keluarganya. Di antara kita diuji dengan kesehatannya. Ya caranya begini ini. Kita bayangkan kemenangan di depan. Nah, ada orang ustadznya itu tadi. Ustadz, saya ini hutangnya banyak. Kita katakan, minta. Kita punya Allah yang maha kaya. Minta, minta kepada Allah. Gitu. Kemudian kita ceritakan kisah-kisah orang misalnya. Ya, yang punya utang. Kemudian ternyata utangnya apa? Lunas dengan minta kepada Allah. Dan seterusnya. Dulu pernah saya ceritakan. Ya, seorang pemuda punya hutang. Seorang syekh cerita tentang seorang pemuda yang memiliki hutang yang sangat banyak. Kemudian minta nasihat kepada syekh. Dikatakan oleh syekh, kamu masih punya ibu? Iya masih punya. Datangi ibumu. Coba tanya ibumu pengin apa? Turuti ini. Wis duwe utang, malah kontakon ibune pengin apa? Masuk akal betul? Ya kurang masuk akal ya. Tapi sudah terlanjur minta nasihat, dia datang kepada ibunya. Ibu, ibunda kepingin apa? Sudah kamu itu anak yang baik. Cuma satu keinginan saya, adikmu, adikmu perempuan ini yang belum nikah. Tolong belikan dia perhiasan untuk menghibur hatinya. Loh, duwe utang? Kon nukoke apa? Mas berlian. Akhirnya ya, bismillah lah wong nasehate ustate kaya gue ya. Bismillah. Ini kisah nyata ini. Kemudian akhirnya dia belikan di depan ibunya, ibu ini emas berlian yang ibu inginkan untuk adik saya. Pakaikan emas itu di depan saya. Akhirnya emas itu dipakaikan di depan ibunya, di tangan adiknya. Tampak ibunya kemudian meneteskan air mata. Dan dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, ridhoilah anakku ini, ya Allah. Ridhoilah anakku ini, ya Allah. Mudahkanlah urusannya, ya Allah. Tiba-tiba, pupune cah lanang niku ndredeg. Apa jal? HP ini muni. Aung disai teng mriki, tutup pupune goyang. Ya. Pupune muni karena ada HP. Diangkat HP-nya. Ternyata sahabat lama dia, yang sudah lama sekali gak ketemu, telepon, antum bulan, iya bulan, saya sudah cari. Lama cari anda, gak ketemu katanya. Iya ada apa-apa yang bisa, gimana kabar kamu? Saya butuh bantuan. Apa butuh bantuan? Saya ingin memberi kamu uang. Katanya, loh, Masya Allah. Akhirnya diberi sejumlah uang yang bisa nutupi hutangnya. Ini kan sesuatu yang terkadang tidak masuk akal. Tapi ya, kedaten. Makanya subhanallah. Jadi, kita ini terkadang dapat masalah dalam kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah istri, masalah masyarakat, masalah apa. Kita optimis. Dulu umat-umat sebelum kita diuji dengan macam-macam. Ada yang digeraji, ada yang disetrika punggungnya, ada yang Masya Allah. Kita ini lebih mudah dari mereka. Walaysa dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan untuk mengangkat kesulitan yang semacam itu, tidaklah sulit bagi Allah. Gampang banget ini. Kayak kisah seorang yang kesulitan tentang anaknya. Anaknya itu enggak bisa bangun. Ini masih apa? Keterbelakangan secara fisik. Akhirnya dianjurkan oleh Syekh, antum pergi umrah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dia yang jelas memberikan. Akhirnya dia pergi umrah, kemudian sepanjang perjalanan dia berdoa. Tiba-tiba ada telepon berdering. Ya Aba Fulan, ada apa, ada apa? Kamu tahu anak kita? Iya, ada apa? Anak kita tiba-tiba bangkit bisa berjalan. Ini kisah nyata ini. Subhanallah. Ini siapa yang membangunkan anak yang tadinya gak bisa berjalan, tiba-tiba bisa berjalan. Sudah bertahun-tahun gak bisa jalan. Tiba-tiba bisa berjalan. Masya Allah. Makanya kita optimis. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Insya Allah kemudahan itu akan selalu kita dapatkan. Orang neng dunia ya neng akhirat. Insya Allah. Maka ini baru pukulan pertama. Pukulan kedua demikian juga. Terpotong sepertiganya. Kemudian kata Rasulullah SAW, demi Allah, saya diberi kunci-kunci kerajaan Faris. Furs. Ya, Persia. Dan saya betul-betul melihat bangunan Madain. Saya melihat istananya yang putih. Dari tempatku ini. Kemudian pukulan yang ketiga, akhirnya pun pecah batunya. Lepas dari segala yang menghalanginya. Tiga kali. Sepertiga, sepertiga. Kemudian sisanya lepas pula. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya diberi kunci-kunci Yaman. Ya. Ini menunjukkan cara pendidikan keimanan yang sangat baik. Kita memotivasi. Ya. Namanya ujian kehidupan itu pasti ada. Tapi yang penting dari itu adalah kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.